Wa min syurutil masyruqi ma dzakarahu al musannifu fi qawli la milka lahu fi wa la syubhata ila syariki fi malil masyruqi minhu. Masih menjelaskan tentang hukum mencuri barang orang lain, dalam arti hukuman yang didapatkannya, yaitu masih seputar syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk hukuman pencurian. Di sini masih ada satu syarat lagi yang disebutkan oleh musannif. Selain syarat-syarat yang telah dijelaskan, adalah barang yang dicuri tidaklah barang miliknya sendiri, tidaklah barang miliknya sendiri, atau tidak subhat. Jadi ada istilah subhat ya. Subhat artinya masih ada kemungkinan barangnya sendiri, ada potensi atau kemungkinan barangnya sendiri. Falakot a bisarikoti mali aslin wa far'in li syarik wala bisarikoti rokikin mala sayyidi. Contoh barang yang subhat, barang yang subhat adalah barang orang tua atau barang anak ya. Jadi seorang anak mencuri harta orang tuanya, atau seorang orang tua yang mencuri barang anaknya, ini dia tidak mendapatkan hukuman, tidak mendapatkan hukuman. Sekali lagi, ini tidak membahas dosa ya, ini tidak membahas dosa, hanya membahas tentang hukuman di dunia. Dan juga termasuk contoh dari subhat adalah barang milik tuan, barang milik tuan atau milik pemilik budak. Jadi budak yang mencuri barang tuannya, ini juga dia tidak mendapatkan hukuman potong tangan. Watuk ta'u minasariki yaduhul yumna min mafsilil ku'i ba'da khali'ha minhu bihablin yujaru bi'unfin. Seorang yang mencuri, bila memang pencurian dilakukan pertama kali, maka tangan kanannya dipotong. Jadi tangan kanan ini dipotong di bagian pergelangan tangan. Jadi sebelum dipotong, tangan kanan ini ditarik ya, ditarik dengan keras sehingga pergelangan tangannya terlepas lalu dipotong. Wa inna ma tuqta'ul yumna fi syariqatil ula fa in syaraqa tsaniyan ba'da qatil yumna quti'at rijluhul yusra bi hadidatin madiyatin daf'atan wahidah ba'da khali'ha min mafsilil qadam. Bila dia mengulangi perbuatannya, maka hukuman selanjutnya adalah memotong kaki kiri. Jadi pertama tangan kanan, kedua kaki kiri. Jadi cara eksekusinya sama seperti tangan ya. Jadi kaki ditarik dengan keras hingga pergelangannya terlepas, kemudian dipotong. Fa in saraqa tsalitsan quti'atnya duhul yusra ba'da khali'ha. Dan setelah mencuri ketiga kali, maka tangan kiri. Jadi pertama tangan kanan, kedua kaki kiri, ketiga tangan kiri. Fa in syaraka rabi'an quti'at rijlul yumna ba'da khali'ha min mafsil qadami kama fu'ila bil yusra. Kemudian bila dia sudah mencuri keempat kalinya, maka kaki kanan ya. Jadi berawal dari tangan kanan, berakhir di kaki kanan. Wa yukmasu mahalul qat'i bi zaitin aw duhnin magliyin. Dan bekas dari potongan itu, bekas dari eksekusi tangan atau kaki yang dipotong, itu dicelupkan di dalam minyak, di dalam minyak, minyak baik minyak zait ataupun minyak yang di yang direbus ya, minyak panas, agar darahnya tidak mengalir terus menerus. Fa in syaraka ba'da dzalik ay ba'da rabi'ati uzira wa qila yuqtalu saburan. Wa haditsul amri bi qatlihi fil marratil khamisah mansukh. Bila setelah empat kali pencurian dia masih melakukan lagi pencurian yang kelima, maka dia hukumannya adalah takzir ya, hukumannya takzir. Jadi hukuman sesuai dengan keputusan dari imam. Ada juga pendapat yang lemah ya, pendapat yang lemah yang mengatakan hukumannya adalah dibunuh. Jadi pencuri mencuri kelima ini hukumannya dibunuh. Dan hadis yang memerintahkan untuk membunuh pencuri kelima ini hadisnya mansuh. Mansuh artinya hukumnya sudah dihapus oleh syariat. Faslun fi ahkami qati'i thariq. Fasal menjelaskan hukum qati'i thariq, penyamun ya. Wasumya bidzalik limtina'in nasi min suluki thariqi khaufan minhu. Dinamakan qati'i thariq, mana asli qati'i thariq adalah pemutus jalan. Dinamakan pemutus jalan karena dia menghalangi manusia, dia menakut-nakuti manusia untuk menempuh satu jalan, untuk berjalan di suatu jalan. Jadi dia menghalangi atau menakut-nakuti manusia untuk melalui satu jalan. Wahwa muslimun mukallafun lahu syaukah. Qati'u thariq atau penyamun adalah seorang yang beragama Islam dan mukallaf, dan dia memiliki syaukah, dia memiliki kekuatan. Dia memiliki kekuatan. Fala yustarotu fihi dhukuratun wala adad. Tidak disyaratkan berjenis kelamin laki-laki dan tidak disyaratkan berjumlah beberapa orang. Jadi cukup satu orang Islam yang memiliki kekuatan, ini sudah bisa termasuk kategori qati'u thariq. Fa kharaja bi qati'i thariqil muhtarisul ladzi yata'arradu li akhiril qafilah wa ya'tamidul harab. Ada juga istilah muhtalis. Muhtalis ini biasanya diterjemahkan dengan copet ya. Jadi muhtalis ini bukanlah qati'u thariq ya, karena qati'u thariq itu adalah seseorang yang mengandalkan kekuatannya, jadi merampas harta orang lain dan dia mengandalkan kekuatannya. Kalau muhtalis ini dia mengikuti satu rombongan dagang, kemudian dia mengambil barangnya, dia mengandalkan lari, artinya bila dia ketahuan maka dia berlari. Berbeda dengan qati'u thariq. Kalau qati'u thariq dia berani melawan korbannya. Wa qati'u thariqi ala arba'ati aqsam. Qati'u thariq atau penyamun ini memiliki empat bagian ya, empat macam. Al awalu madhkurun fi qawlih in qatalu ay amdan udwanan man yukafi unahu wa lam ya'khudul mala qutilu hatman. Jenis yang pertama adalah seorang yang membunuh, penyamun yang membunuh. Dan pembunuhan itu tentunya pembunuhan yang sengaja dan tidak ada kebenaran melakukannya. Dan yang dibunuh adalah orang yang seimbang dengannya. Seimbang artinya dalam hal agama dan kemerdekaan. Dia hanya membunuh dan tidak mengambil harta. Maka hukumannya adalah dibunuh. Jadi seorang qati'u thariq, seorang penyamun yang hanya membunuh dan tidak mengambil harta, hukumannya adalah dibunuh. Wa in qatalu khata'an aw shibha amdin aw man lam yukafi'uhu lam yuqtalu. Jadi ketentuan hukum yang pertama ini, yang pembunuhannya harus sengaja dan tidak pembunuhan yang keliru atau tidak shibhu amd ya, atau tidak pembunuhan yang campuran antara keliru dan sengaja, dan juga korbannya berupa orang yang seimbang dengannya. Artinya bila pelakunya merdeka lalu korbannya budak, atau pelakunya Islam dan korbannya tidak Islam, ini dia tidak mendapatkan hukuman dibunuh. Wa tsani madhkurun fi qawli fa in qatalu wa akhadul mala aini soba syariqati fa akthar qutilu wa sulibu ala khuzabadin wa nahwiha lakin ba'da ghuslihim wa takfinihim wa sholati alaihim. Bagian yang kedua atau jenis yang kedua adalah seorang yang tidak hanya membunuh tetapi juga mengambil hartanya. Jadi membunuh dan mengambil harta. Dan harta yang diambil ini sudah mencapai satu nisab sariqah, satu nisab pencurian, yaitu seperempat dinar ya. Maka hukumannya adalah dibunuh, dan setelah dibunuh, setelah dimandikan, dibunuh kemudian dimandikan dan disolati, dia dipajang ya, disalib atau diikat di kayu. Artinya dia tidak langsung dimakamkan, tidak langsung dikubur, tetapi dipajang terlebih dahulu. Di mayatnya dipajang, diikat di kayu ataupun apapun sebelum pemakaman. Jadi Yang kedua ini hukumannya lebih berat daripada yang pertama ya, karena yang pertama tadi hanya dibunuh saja, kemudian dimakamkan sesuai normalnya orang meninggal. Tapi yang kedua ini sebelum dimakamkan disalib terlebih dahulu.